Kalau air hujan, sunnahnya sampean sholat di rumah, bukan sholat di masjid. Ya, sunnahnya yang sesuai Nabi sholat di rumah. Ada hal-hal yang boleh Anda untuk meninggalkan sholat ketika hujan. Bukan meninggalkan sholat ya, tidak sholat berjamaah. Ketika hujan deras, ketika kondisi menahan dua pintu, ketika makanan sudah siap dihidangkan, ketika safar dan seterusnya. Jadi kalau ada hujan deras gitu ya sudah sholat di rumah aja. Bila perlu yang azan disuruh nambahin, sholu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Jadi tetap sunnahnya. Pernah ditanyakan sama Syekh waktu daurah, Syekh, bagaimana kalau hujan deras? Sedangkan kita ini kan memiliki payung. Meskipun ada payung, hujannya tetap turun. Tetap hujan enggak hilang dengan adanya payung itu. Maka tetap berlaku bahwa kalau ada apa? Hujan, dianjurkan sholat di rumah. Kecuali kalau memang di masjid ada maslahat, misalnya ada kajian, sesakno ustadz sendirian, enggak ada orangnya kalau enggak ada. Ya harus hadir ini taklim ya.